Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا مَزِيدًا أَمَّا بَعْدُ. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas kenikmatan dan kemudahan yang dilimpahkan kepada kita sehingga pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian tafsir. Semoga kemudahan demi kemudahan senantiasa dilimpahkan kepada kita semua dalam segala urusan. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Malam ini akan kita mulai mengkaji tafsir surah Al-Kahfi. Sebelum kita masuk pembahasan ayat demi ayat, maka di sini ada beberapa mukadimah terkait dengan surah Al-Kahfi. Al-awwal, rawa Abu Shalih an Ibni Abbasin anna surat Al-Kahfi makiyatun. Wa kadzalika qala al-Hasan wa Mujahid wa Qatadah. Yang pertama, Abu Shalih telah meriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa surah Al-Kahfi termasuk makiyah yang demikian itu juga merupakan pendapat Al-Hasan, Mujahid, dan Qatadah. Nah, Asani yang kedua, anna surat al-Kahfi Ayatuha asrun wa mi'ah. Bahwa surah Al-Kahfi jumlah ayatnya sebanyak 110. Nah, jadi ayat dalam surah Al-Kahfi sejumlah 110. Atsalis, summiyat Al-Kahfa, summiyat Al-Kahfa litabammuniha al-mu'jizata ar-rabbaniyah fi kisati ashabil kahfi fi kisati ashabil kahfi tersebut surah Al-Kahfi karena mencakup mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala tentang kisah Ashabul Kahfi. Nah, jadi dalam surah ini dijelaskan tentang kisah Ashabul Kahfi, sehingga surah ini disebut dengan Suratu Al-Kahfi. Arabi. Yang keempat, lam yarid, lam yarid lafdu Al-Kahfi fi ghairi hadis surah. Lam yarid lafdul kahfi fi ghairi hadhihi surah. Lafat al-kahfu yang bermakna gua tidak disebutkan dalam Al-Quran di selain surat ini. Jadi lafad Al-Kahfu yang bermakna gua itu hanya disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Dalam surat-surat yang lain tidak disebutkan. Taib. Al-Khamis. Zukira fi hadhihi surah. Zukira fi hadhihi surah. Jumlatun minal qisasi. Jumlatun minal qisasi. Ka khabari ashabil kahfi. Ka khabari ashabil kahfi. Wa qissati sahibil jannatain. Wa qissati sahibil jannatain. Wa qissati Adam ma'a iblis. Wa qissati Adam ma'a iblis. Wa qissati Musa ma'al Khidir alaihi wassalam. Wa qissati Dzil Qarnain. Nah, di dalam surat ini disebutkan sejumlah kisah, seperti berita tentang Ashabul Kahfi, kemudian kisah tentang pemilik dua kebun, kemudian kisah Nabi Adam bersama iblis, kemudian kisah Nabi Musa dan Nabi Al-Khidir, dan yang terakhir kisah tentang Dzulqarnain. Taib, barakallahu fikum. As-sadis, yang keenam, Qad wurida. Fi fadliha. Qad wurida fi fadliha. Al-Ahadithu. Telah diriwayatkan beberapa hadis tentang keutamaan surah Al-Kahfi. Al-Hadithul Awal. An Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Man hafidha asra ayatin min awali suratil kahfi usima minat tajjal. Man hafidha asra ayatin min awali suratil kahfi usima minad dajjal. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Darda, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang hafal 10 ayat pertama dalam surah Al-Kahfi, maka akan dijaga dari fitnah Dajjal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, jadi kalau suatu ketika Dajjal muncul, membuat fitnah di seluruh penjuru dunia, kemudian ketemu antum dalam keadaan antum semua hafal 10 ayat pertama dalam surah Al-Kahfi, maka fitnah Dajjal tidak akan membahayakan kalian. Nah, jadi boleh sekarang dihafalkan ya, 10 ayat pertama dalam surah Al-Kahfi. Walafdu Tirmidzi man hafiza as-salasa al-ayat min awalil kahfi. Di dalam lafaz At-Tirmidzi, disebutkan dengan ucapan barang siapa yang menghafal 3 ayat pertama dalam surah Al-Kahfi. Sudah cukup aman dari fitnah Dajjal. Kalau yang tadi 10 ayat pertama dalam riwayat Imam Muslim, ternyata dalam lafaz At-Tirmidzi disebutkan cukup 3 ayat pertama surah Al-Kahfi aman dari fitnah Dajjal. Wa fi riwayatil al-Imam Ahmad, wa fi riwayati al-Imam Ahmad mangqara'a al-asral awakhira min suratil kahfi usima min fitnati dajjal. Wa fi riwayati al-Imam Ahmad, man qara'a al-asral awakhira min suratil kahfi usima min fitnati dajjal. Dalam riwayat al-Imam Ahmad disebutkan dengan lafaz, barang siapa yang membaca, di sini menghafal 10 ayat terakhir dalam surah Al-Kahfi, maka dia aman dari fitnah dajjal. Baik. Wa fi lafdin Nasa'i. Wa fi lafdi An-Nasa'i. Man qara'a asra ayatin minal kahfi. Man qara'a asra ayatin minal kahfi. Di dalam lafaz An-Nasa'i disebutkan, para siapa yang hafal 10 ayat dari surah Al-Kahfi, gak harus permulaan, gak harus akhir, yang penting 10 ayat. Kesimpulannya, barakallahu fikum, untuk mendapat keutamaan aman dari fitnah dajjal, maka surah Al-Kahfi ini adalah solusi. Hafalkan 10 ayat pertama surah Al-Kahfi, atau 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi, atau yang penting 10 ayat dalam surah Al-Kahfi, entah ayat yang mana ya. Atau kalau susah, hafalkan 3 ayat pertama surah Al-Kahfi. Nah, maka dajjal tidak akan bisa membahayakannya. Barakofik. Taib. Al-Hadithu Aslan. Ansahal ibni Mu'ad ibni Anas al-Juhani an abihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ansahal ibni Mu'ad ibni Anas al-Juhani. An Sahal ibni Mu'ad ibni Anas al-Juhani an abihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. mangqara'a. Awala surat al-kahfi. Mangqara'a. Awala surat al-kahfi. Wa akhiraha. Kanat lahu nuran. Min qadamihi ila ra'sih. Kanat lahu nuran min qadamihi ila ra'si. Wa man qara'aha kullaha. Wa man qara'aha kullaha. Kanat lahu nuran ma bainal ardi ila samai. Faman qara'aha kullaha kanat lahu nuran ma bainal ardi ila samai. Rawahu Ahmad. Dari Sahal ibnu Mu'ad ibnu Anas al-Juhani. Dari bapaknya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Barang siapa yang membaca permulaan surah Al-Kahfi dan akhir surah Al-Kahfi, maka Allah akan memberikan dia cahaya dari kakinya sampai kepalanya. Dan barang siapa yang membaca seluruh surah Al-Kahfi, maka dia akan memiliki cahaya antara langit, antara bumi dan langit." Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberi dia penerang dari kaki sampai kepala kalau dia membaca awal dan akhir surah Al-Kahfi. Kalau baca semua, maka akan diberi cahaya penerang dari bumi sampai ke langit untuk dia. Nah, sebagai bentuk rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Al-hadis Ar-Rabi. Al-hadis As-Salis. An Abi Sa'id. Radiyallahu ta'ala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala. Man qara'a surat al-kahfi fi yawm al-jumu'ah adha'a lahu minan nur ma bainahu wa bainal jumu'atain. Adha'a lahu minan nuri ma bainahu wa bainal jum'atain. Rawahu al-Hakim. Dari sahabat Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah akan meneranginya dengan cahaya antara Jumat itu dan dua Jumat berikutnya. Nah, dapat cahaya rahmat dan barokah antara Jumat di mana dia membaca surah Al-Kahfi sampai dua Jumat berikutnya. Al-Hadis Ar-Rabi. An Abi Ishaq qala, An Abi Ishaq qala, sami'tu Al-Barra'a yaqul, sami'tu Al-Barra'a yaqul, qara'a rajulun al-kahfa qara'a rajulun al-kahfa wa fid dari dabbatun wa fid dari dabbatun faja'alat tamfiru faja'alat tamfiru fanadara fanadara faida bababatun aw sahabatun faida bababatun aw sahabatun qad ghasyathu qad ghasyathu fa dzakara dzalika linnabi sallallahu alaihi wasallam fa qala fa dzakara dzalika linnabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala ikra fulan ikra fulan fa innaha as-saqinah. Tanazzalat indal Qur'ani. Au tanazzalat lil Qur'an. Fa innaha as-saqinah. Tanazzalat indal Qur'an. Au tanazzalat lil Qur'an. Rawahu Ahmad. Wal Bukhari wal Muslim. Wa hadha rajul alladhi kana yatluha. Wa hadha rajul alladhi kana yatluha. Huwa Usaid ibn al-Khudair radhiyallahu ta'ala an. Huwa Usaid ibn al-Khudair radhiyallahu ta'ala an. Dari Abu Ishaq, beliau berkata, aku mendengar Al-Barra bercerita. Ada seorang laki-laki membaca surah Al-Kahfi. Saat itu di rumahnya ada binatang tunggangan yang ia miliki. Kemudian binatang tunggang itu tiba-tiba lari. Maka laki-laki itu melihat ke arah langit. Ternyata ada kabut tebal atau awan tebal yang menutupinya. Menyelimutinya, ya. Menyelimuti sekitar rumahnya. Maka laki-laki itu menceritakan peristiwa tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun bersabda, "Wahai fulan, hendaknya engkau membiasakan membaca surah Al-Kahfi. Karena sesungguhnya kabut tebal atau awan tadi adalah as-sakinah, ketenangan yang turun ketika Al-Quran dibaca." Ya, ini surah Al-Kahfi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Al-Bukhari wa Muslim. Laki-laki yang membaca surah Al-Kahfi tadi bernama Usaid ibn al-Khudair radhiyallahu ta'ala. Nah, maka orang yang membaca surah Al-Kahfi di rumahnya, walaupun bukan hari Jumat, maka rumahnya akan diliputi ketenangan, rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, barakofiku. Taib. Selanjutnya, oilnya enggak apa-apa. Hatinya selesai. Asabi, ya. Zakara Ibn Ishaq. Zakara Ibn Ishaq. Anna Quraishan. Anna Quraishan. Ba'athu An-Nadra Ibn Al-Haris. Wa Uqbata bin Abi Mu'aid il ahbar Yahud anna Quraisyan ba'athu An-Nadra ibn al-Haris wa Uqbata bin Abi Mu'aid il ahbar Yahud il ahbarin Yahud. Waqalu lahuma. Waqalu lahuma. Salahum. Salahum. An Muhammadin. Wasifalahum. Wasifalahum. Sifatahu. Wasifalahum sifatahu. Wa ahbirahum biqawlih. Wa ahbirahum biqawlih. Fa innahum Ahlul Kitabil Awwali. Fa innahum Ahlul Kitabil Awwali. Wa indahum ilmun. Laisa indana min ilmi anbiya. Wa indahum ilmun. Laisa indana min ilmi anbiya. Fakharaja hatta qadima al-Madinata. Fakharaja hatta Qadima al-Madinata. Fasa'ala ahbar Yahud. Pakai hak ya. Ahbar Yahud. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wasafa lahum amrahu. Wa wasafa lahum amrahu. Wa akhbarahum bi ba'di qawlih. Wa akhbarahum bi ba'di qawlihi. Waqala lahum. Waqala lahum. Innakum ahlu Taurah. Innakum ahlu Taurati. Waqad ji'nakum lituhbiruna an sahibina hada. Waqad ji'nakum lituhbiruna an sahibina hada. Faqalat lahuma ahbaru yahud. Saluhu an salasin na'murukum bihinna. Fa'in akhbarukum bihinna fahuwa nabiyyun mursalun. Wa illam yaf'al farajulu mutaqawwidun. Ailam yaf'al farajulu mutaqawwilun. Faru fihi ra'yakum. Saluhu an fityatin. Zahabu fid dahril awwali. Ma kana amruhum. Fa innahu. Qad kana lahum hadithun ajabun. Saluhu an rajulin tawafin. Qad balagha masyariqal ardi wa magharibaha. Ma kana naba'uhu. Wasaluhu anir ruhi. Faida ahbarakum bidalik. Fa'idha ahbarakum bidhalik. Fattabi'uhu. Fa'innahu nabiyun. Wa illam yaf'al. Fahuwa rajulun mutaqawwidun. Fa'illam yaf'al. Fahuwa rajulun mutaqawwidun. Fasna'u fi amrihi ma badalakum. Fasna'u fi amrihi ma badalakum. Ila qawlihi ila qawlihi thumma ja'ahu Jibril alaihi salam min indillahi azza wa jal fi surati ashabil kahfi thumma ja'ahu Jibril alaihi salam min indillahi azza wa jal fi surati ashabil kahfi baik. Dari Ibnu Ishaq rahimahullah, beliau menceritakan bahwa orang-orang kafir Quraisy mereka mengutus An-Nadhr Ibn Haris dan Uqbah Ibn Abi Mu'aid untuk menemui para pemuka Yahudi. Orang-orang Quraisy berpesan kepada dua utusannya ini. Hendaknya kalian berdua menanyakan kepada pemuka-pemuka Yahudi tentang Muhammad. Jelaskan juga kepada pemuka-pemuka Yahudi ciri-ciri Muhammad. Kabarkan kepada pemuka-pemuka Yahudi sebagian ucapan yang disampaikan oleh Muhammad. Karena pemuka-pemuka Yahudi itu adalah generasi pertama Ahlul Kitab. Mereka memiliki ilmu yang kita tidak memilikinya terkait dengan berita atau ilmu tentang kenabian. Maka kedua utusan itu keluar sampai tiba di Madinah. Dua utusan itu kemudian bertanya kepada para pemuka Yahudi tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua menjelaskan perkara yang ada pada Muhammad, menghabarkan sebagian ucapan beliau. Setelah itu, dua utusan ini berkata kepada pemuka Yahudi, sesungguhnya kalian adalah Ahlu Taurah. Kami datang kepada kalian agar kalian bisa memberi kabar kepada kami tentang Muhammad ini. Maka pemuka-pemuka Yahudi berkata kepada dua utusan Quraisy, coba kalian tanyakan kepada Muhammad itu tiga perkara yang akan kami sampaikan kepada kalian. Jika dia mampu menjelaskan kepada kalian tiga perkara ini, maka bisa dipastikan Muhammad itu nabi yang diutus. Tapi jika dia tidak mampu menjelaskannya, maka dia adalah laki-laki yang hanya membuat ucapan-ucapan bohong. Ya terserah pendapat kalian tentang dia. Tanyakan kepada Muhammad tentang sekelompok pemuda yang melarikan diri di masa-masa awal dulu. Bagaimana keadaan mereka? Karena para pemuda ini memiliki cerita yang sangat menakjubkan. Yang kedua, tanyakan kepada Muhammad tentang seorang laki-laki yang mampu menjelajah dunia, telah sampai ke belahan timur bumi dan belahan barat bumi. Bagaimana cerita tentang dia? Nah, tanyakan kepada Muhammad juga tentang ar-ruh. Apa itu ruh? Jika Muhammad mampu menjelaskan kepada kalian tentang itu semua, maka ikutilah dia. Karena sungguh dia itu nabi. Tapi jika dia tidak mampu melakukannya, maka dia laki-laki biasa yang suka membual, yakni mengucapkan perkataan bohong. Silakan kalian mensikapinya dengan apa yang nampak bagi kalian. Sampai ucapan Ibnu Ishaq, akhirnya datanglah Malaikat Jibril, ya, membawa wahyu dari Allah Azza wa Jal, yakni surah Ashabil Kahfi, sehingga mampu menjawab pertanyaan dua utusan Quraisy ini. Yakni tiga pertanyaan tadi tentang pemuda yang melarikan diri yang memiliki kisah yang menakjubkan adalah Ashabul Kahfi. Sedangkan laki-laki yang mampu menjelajah bumi dari timur sampai barat adalah Dzulqarnain. Sedangkan Ar-Ruh hakikatnya hanya Allah Ta'ala yang tahu. Sedikit sekali ilmu tentang Ar-Ruh yang Allah sampaikan kepada hamba-hambanya. Ini menunjukkan bahwasannya surah Al-Kahfi ini sebagai penegas bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Nabi Yun Mursalun. Nabi yang diutus dan hal itu diperkuat dengan berita Taurat yang disampaikan oleh para pemuka Yahudi generasi pertama. Nah, adapun orang-orang Quraisy masuk Islam atau tidak setelah itu, maka ini terkait dengan apa? Hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, farqafiku. Wallahu Ta'ala alam bisawab. Adapun pembahasan ayat demi ayat dalam surah Al-Kahfi, insyaAllah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Di sini ada beberapa pertanyaan. Afan Ustaz, kitab apa yang Ustaz bawa selain tafsir Taisir Karimur Rahman? Saya cuma membawa dua kitab. Tafsir As'adi sama Zadul Masir, tafsirnya Ibnul Jauzi. Ditambah dengan membawa alat elektronik yang isinya kumpulan tafsir dari berbagai macam tafsir, ya. Nah, ada tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Mawardi, tafsir Ar-Razi, tafsir Al-Baghawi, tafsir Al-Baydawi, tafsir yang lain, ya. Fathul Qadir, Imam Syaukani, dan yang lain, ya. Nah, untuk dicari faedah yang ringkas yang bisa kita pakai untuk mengisi fawaid, ya. Nah, jadi diramu sedemikian rupa menjadi catatan yang mudah untuk dibaca barakofiku, ya. Karena tugas seorang mudaris, seorang muallim, seorang ustad adalah tashilu thariqati tadris, ya, mempermudah dalam menyampaikan apa ini? Pelajaran. Dan menurut pengalaman dari saya pribadi, yang paling mudah dan paling enak itu ya fiha fawaid atau fihi masail, ya. Nah, dengan bahasa Arab yang familiar, nah, singkat dan bisa mewakili faedah-faedah yang ada, ya. Nah, barakofikum, sehingga catatan kalian itu sangat apa, berharga, ya. Saya sendiri tidak memiliki catatan itu, ya. Dan saya berusaha untuk mempermudah supaya kita bisa memahami makna ayat, kemudian bisa mengambil faedah-faedahnya dari para ulama di tafsir, ya. Nah, dengan poin-poin yang ringkas sehingga enak kalian membaca, paham maknanya, paham tafsirnya, paham penjelasan, dan paham faedahnya, ya. Nah, barakofikum. Untuk kitab khusus tentang masalah itu enggak ada. Diramu, ya. Nah, hanya ada pada catatan kalian. Nah, barakofikum. Baik. Jadi kalau kalian mau bawa kitabnya semua, silakan, ya. Tafsir-tafsir yang ada itu, berjilid-jilid, silakan kalian bawa, ya. tapi enggak kuat ya. Nah, terlalu tebal, terlalu berat. Maafikum. Cukup bahwa tafsir As-Sa'di sama catatan ya, sama pulpen untuk nulis. Maafikum. Nah, mana yang lebih afdol? Membaca surah Al-Kahfi dari hafalan ataukah membaca lewat mushaf? Yang lebih afdol kalau memang itu untuk membaca dengan melihat mushaf. Ya, ketika hari Jumat baca pakai mushaf itu lebih afdol. Bin nadar ilal mushaf. Tapi kalau untuk memerja hafalan ya enggak boleh baca mushaf. Kalau baca namanya enggak menghafal ya. Barakofikum. Jadi sendiri-sendiri urusannya. Nah, wallahu taala alam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.